أنهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. Ini hadis yang keempat di bawah bab yang ke-8 itu, yang menjelaskan bahwa menyakiti budak ya, atau mestinya seseorang itu memperlakukan dengan baik, menggauli atau bergaul dengannya dengan cara yang baik, bila mana ia memukul, terutama menampar, maka sebagai kafaratnya adalah memerdekakannya ya, diberdekakan karena sebagai tebusan dari apa yang dilakukannya terhadap budak tersebut dengan menamparnya ya. Ini kejadian juga diceritakan oleh Muawiyah ibn Suwaid, salah seorang dari generasi tabi'in ya. Muawiyah ibn Suwaid, ayahnya sahabat. Muawiyah bercerita, qala latamtu maulan lana, saya pernah menampar ya budak kami, faharabtu, lalu saya lari. Mungkin usianya masih muda, Muawiyah bin Suwaid ini mungkin masih remaja, tetapi ini yang diceritakannya. Dipukulnya atau ditamparnya budaknya, kemudian dia lari, mungkin karena merasa bersalah. Ya. Thumma ji'tu qubayla dhuhri. Kemudian saya balik ke rumah lagi. Jadi penamparannya di rumah, kemudian dia lari keluar. Ya, takut kepada orang tuanya. Sebelum zuhur, tentu ini remaja-remaja generasi tabi'in. Ya. Tidak ngeluyur kemana-mana, tidak tahu waktu, pergi pagi pulang malam. Nah, sebelum zuhur, karena dia akan banyak yang harus dilakukannya, salat berjamaah, dan orang tuanya pasti akan mencari-carinya di waktu salat zuhur. Maka sebelum salat zuhur dia balik ke rumahnya kembali, padahal dia sudah bersalah memukul budaknya, menampar budaknya, dan ingin bebas dari kesalahan, lari dia. Biasanya sekarang anak-anak demikian, ketika dia melakukan kesalahan di rumahnya dia keluar. Ternyata di zaman dahulu seperti itu pula, tetapi ada batasannya. Tetap sebagai seorang anak yang saleh ya, dengan memperhatikan waktu-waktu salat. Qubayla dhuhri, ya, sebelum zuhur maka saya pulang. Fasallaitu khalfa abi, maka sab saya itu berada di belakang sab ayah saya. Bisa saja ayahnya sebagai imam, atau ayahnya juga makmum tetapi dia berada di belakang, biasanya mungkin sejajar atau di samping ayahnya, tetapi karena kesalahan itu dia di belakang ya. Karena kesalahan itu dia menyengaja, kalau seandainya ayahnya itu bukan imam, biasanya dia mungkin berada di samping ayahnya atau satu sab dengan ayahnya, tetapi setelah kejadian itu karena takut maka dia berada di belakang sab ayahnya. Fasallaitu khalfa abi, fada'ahu wa da'ani. Setelah selesai salat dipanggil oleh ayah saya si budak. Jadi budak pun salat berjamaah. Budak pun ikut salat berjamaah. Kemudian ayahku juga memanggil aku, kata Muawiyah ibn Suwaid. Fada'ahu wa da'ani. Summa qal, ketika kami sudah berada di hadapannya, saya dengan budak tersebut, kemudian dia berkata kepada budak itu, imtathil minhu ya. kata Suwaid, balaslah dia, maksudnya pukulan yang dia dapatkan disuruh oleh ayahnya untuk membalas ya, imtathil minhu artinya balas. Jadi dia mukul kamu, maka sekarang pukul dia. Padahal antara anaknya dengan budak. Ternyata budak ini bukan memukul tetapi memaafkan. Fa'afa. Ini seorang budak di bawah asuhan orang yang saleh. Ya, ada terkait juga dengan ini. Ada seorang wanita budak jariah. Pertamanya dia menjadi budak dari keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh. Siang hari di siang hari seringkali berpuasa dan ia terbiasa di malam hari seringkali salat, ya, salat malam, dan hampir semua keluarga itu salat malam. Maka dia merasakan kenyamanan, kebahagiaan hidup di bawah kepemilikan keluarga tersebut. Suatu ketika karena dorongan desakan ekonomi, budak wanita ini dijual. Dijual. Kemudian ternyata yang membelinya keluarga yang tidak seperti itu. Ya. Di tengah malam, karena terbiasa budak ini bangun malam, maka dia bangun. Ternyata semua penduduk rumah, penghuni rumah tidur, terlelap dengan tidurnya. Maka dia bangun. Maka dia bangunkan keluarga tersebut. Ini keluarga apa ini? Ya, dan dia memohon kepada Allah, ya Allah, balikkan saya kepada keluarga yang pertama. Ya, balikkan saya kepada pemilik yang pertama. Jadi budak itu memang keadaannya disesuaikan dengan keluarga, dengan pemiliknya. Ya, dengan pemiliknya. Makanya banyak budak-budak yang menjadi ulama karena majikannya ulama. Ya, seperti Nafi' Maula Ibnu Umar, ini ulama hadis, ulama terkenal, dan dia budak, mantan budak. Dan dia budaknya Abdullah bin Umar sehingga dia jadi ulama. Ya, menjadi ulama. Dan banyak sekarang ini pembantu-pembantu rumah tangga yang menyesuaikan dengan agama orang yang ia bekerja di keluarga tersebut, keluarga tersebut. Sampai sekarang ini masih ada orang yang membantu, dia bekerja di salah satu rumah dan bisa dia beda agama, tetapi dengan baiknya agama keluarga ini membuat dia benar-benar tertarik dengan agama Islam sehingga masuk Islam tanpa ada satu kata pun muncul, ya, dari keluarga ini, dari siapapun juga, untuk mengajaknya masuk Islam, untuk mengajaknya masuk Islam. Tapi tercermin dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, dalam akhlaknya. Ya, ini pelajaran bagi kita. Maka apa yang diterapkan oleh Suwaid, tidak ada beda baginya antara budaknya dengan anaknya, sebagaimana tidak ada beda antara Nafi' dengan Salim. Ya, Salim anaknya Abdullah bin Umar, Nafi' budaknya. Dalam masalah ilmu hadis, justru Nafi' lebih kuat daripada Salim anaknya Abdullah bin Umar. Nah, di sini dia tidak membedakan. Dipanggil kedua-duanya, disuruh budaknya untuk membalas, dan karena budak ini merasakan kebaikan keluarga tersebut dan tahu mereka adalah orang ahli agama dan dia terlatih untuk beragama dengan baik, maka dia memaafkan karena memang ini yang paling diinginkan. Kalau dia membalas, tentu dia tidak bisa mengukur seberapa kuat pukulan Muawiyah bin Sufyan tadi. Kalau dia membalas berarti ya, Muawiyah bin Suwaid tadi, maka dia memilih untuk memaafkan karena memaafkan kunci kebaikan daripada membalas. Membalas bisa saja kita balik berdosa. Dia yang menyakiti itu tidak lagi berdosa, sementara kita kemungkinan berdosa karena kita membalas dengan lebih. Makanya agama kita sangat menganjurkan untuk memaafkan walaupun membolehkan untuk membalas. Ya, bila mana kita disakiti, dibenarkan untuk membalas, tetapi menganjurkan untuk memaafkan. Di sini budak tadi memaafkan, fa'afa, maka dia memaafkan. Summa qala lana, summa qala, kemudian Suwaid sang ayah berkata, karena dia sahabat, kunna bani muqarrinin, kami keluarga muqarrin, artinya dari kabilah muqarrin. Dia bercerita tentang kejadian yang dia alami sendiri, sang ayah ini. Ya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masih hidup di zaman Nabi. Ya, masih hidup di zaman Nabi. Laisa lana illa khadimun wahidatun. Kami tidak memiliki kecuali satu orang pembantu atau seorang budak. Ini jumlah budak di satu rumah Itu sama dengan sekarang ini jumlah pembantu di rumah tangga. Ada orang satu keluarga itu memiliki 10 pembantu. Tukang cucinya ada, babysitternya ada, tukang sapu rumahnya ada, tukang masaknya ada, ya, tukang kebun juga ada, supir ada, ya. Ini ukuran kekayaan, ukuran kekayaan. Di sini dia bercerita menunjukkan ekonominya juga. Kami tidak punya kecuali satu orang Buddha. Ya. Fala tamaha ahaduna. Budak perempuan ini dipukul oleh salah satu dari keluarga kami. Ya. Di sini ditutupi. Ya. Siapa yang memukul ditutupi, dan ini asalnya menceritakan aib orang. Kemungkinan yang memukul itu yang bercerita, dan ini juga dianjurkan dalam agama kita menutup aib sendiri. Ini anjuran yang sangat ditekankan oleh agama. Kalau kita berdosa jangan terang-terangan, apalagi membangga-banggakan. Tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang lain pun demikian. Asal hukumnya adalah menutupi kesalahan orang lain. Walaupun sudah terjadi, maka di sini falaqamaha ahaduna, maka salah seorang dari keluarga kami memukul budak perempuan tadi. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang ini sampai kepada Nabi. Entah dari siapa. Sampai cerita pemukulan tadi kepada Nabi SAW. Faqal, maka Nabi SAW tentu memanggil keluarga tersebut dan mengatakan a'tiquha. Nah, seperti hadis-hadis sebelumnya, ya, bebaskan dia, merdekakan dia, kata Nabi kepada keluarga ini. Qalu, keluarga ini beralasan, laisa lahum khadimun ghairuha. Kami tidak memiliki, atau mereka tidak memiliki seorang budak pun kecuali dia. Artinya itulah harta kami satu-satunya. Ya. Maksudnya yang mungkin lebih, yang sangat tinggi nilainya atau yang berharga. Qala falyastakhdimuha, kata Nabi kepada mereka, nah sekarang tetap dia sebagai pembantu kalian atau budak kalian. Faidha staghnau anha, jika kalian sudah tidak membutuhkan dia lagi, falyukhallu sabilaha, maka bebaskanlah dia. Ini dalil yang sekarang ini Nabi SAW membiarkan tetap sebagai budak mereka dan tidak memastikan mereka untuk memerdekakan. Ini dalil sebagian besar para ulama bahwasanya perintah untuk memerdekakan ini adalah perintah mustahab, ya, bukan sebagai perintah wajib berdasarkan ini. Tetapi tetap saja ada beban, ya, selama mereka membutuhkan dan tidak ada lagi yang lain, maka mereka boleh masih memposisikan wanita ini sebagai budak dan mendapatkan pengabdian dari dia. Ketika mereka sudah tidak butuh lagi, baru dimerdekakan. Berarti kalau seandainya wajib, tidak ada alasan. Ya, kalau seandainya wajib, tidak ada alasan. Ini dalil sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya perintah pada hadis-hadis yang lalu adalah perintah mustahab, bukan perintah wajib. Ya, ini hadis 4232 pada kisah Muawiyah ibn Suwaid dengan ayahnya. Setelah itu 4233 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal-lafzu li Abi Bakar qala haddathana ibn Idris an Husaynin an Hilal ibn Yasaf qal ajila shaykhun falatama khadiman lahu. Ini cerita dari Hilal ibn Yasaf, salah seorang generasi tabi'in. Ya, salah seorang dari bapak-bapak tua. Ya, usianya sudah tua. Tentu, dan juga tidak mampu mengontrol emosinya. Ya. Biasanya semakin tua kan semakin penyabar. Ini tidak. Ajila, bergegas atau bergesa-gesa. Sampai-sampai dia, maksudnya sulit untuk mengontrol emosi dan dia memukul salah seorang budaknya, menampar. Falatama khadiman lah. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin, itu tadi ayahnya Muawiyah. Ya, Suwaid bin Muqarrin. Ya. Maka berkata kepadanya, kepada kakek-kakek tadi, Suwaid bin Muqarrin ayahnya Muawiyah pada kisah yang pertama, ajaza alaika illa hur wajhiha, kamu tidak ada tempat yang bisa kamu pukul kecuali mukanya. Ya. Ya, jadi Suwaid bin Muqarrin ini tentu juga sudah tua karena dia sahabat. Ya, sementara kakek tua ini tentu tabi'in. Dari segi usia tentu lebih tua Suwaid bin Muqarrin, maka kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dia sahabat Nabi SAW, sementara yang tadi tabi'in. Makanya dia dengan tegas mengingkari kemungkaran yang dia lihat tersebut. Kata Suwaid kepada kakek-kakek ini, tidak ada yang bisa kamu pukul kecuali wajahnya. Mengingkari, ya, mengingkari perbuatan kakek-kakek tadi. Ajiza alaika illa harru atau hurru wajhiha. Kemudian dia berdalil, laqad ra'aituni sabi'a sab'atin min bani Muqarrinin. Ya, pernah kejadian. Ya, ketika itu ada 7 orang dari keluarga Muqarrin, maksudnya anak-anak saudara-saudara Suwaid ini. Ada 7 orang saudara-saudaranya dan dia anak dari ayahnya Muqarrin, 7 orang. Salah satu dari 7 orang ini siapa? Dia yang bercerita. Ya, pernah suatu ketika kami 7 orang, ya, malana khadimun illa wahida. Ketika itu kami adik-beradik tidak punya budak kecuali satu wanita. Latamaha asgharuna. Adik kami yang paling kecil, yang bungsu, karena mungkin dia masih kecil, ya, memukul, ya, memukul budak wanita tersebut. Fa'amarana Rasulullah SAW an nu'tiqaha. Maka ketika itu kami dipanggil ketujuh-tujuhnya oleh Nabi, dan Nabi memerintahkan kami untuk memerdekakan wanita tersebut atau budak wanita tersebut. Jadi yang memukul anak kecil, tetapi tetap saja kafaratnya adalah memerdekakan. Ya. Ini cerita dari Suwaid bin Muqarrin atau Muqarrin tentang kasus yang lain. Kasus yang pertama adalah kasus anaknya sendiri. Ya. Kemudian kasus yang kedua adanya orang lain yang memukul budaknya, budak wanitanya. Dan beliau pun juga mengingkari dengan hadis yang ia ceritakan kepada anaknya tadi. Ini hadis yang kedua di hari ini yang bisa dibaca, yang kita baca. Kemudian berikutnya, ya, ketika saya baca, bisa dibaca, lihat jam semua. Ini hadis yang kedua dan berikutnya, 3234, maksudnya 4234, 4234. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibnu Bashar qala haddatsana ibnu Abi Adi an Syu'bah an Husain an Hilal bin Yasar qala kunna nabi'ul bazzi. Ya, kunna nabi al-bazzi, ya, fi dari Suwaid bin Muqarrin akhi Nu'man bin Muqarrin, fakharajat jariyatun faqalat li rajulin minna kalimatan falaqamaha faghadiba Suwaidun fadhakara nahwa hadith bin Idris. Ini kasus Ibn Suwaid juga tadi. Suwaid bin Muqarrin ini begitu tegas dia mengingkari kemungkaran berdasarkan kasus yang terjadi pada dirinya sendiri di zaman Nabi SAW. Ini kisah yang lain, diceritakan pula oleh Hilal bin Yasab. Hilal bin Yasab dari generasi tabi'in bercerita, kami, ini menunjukkan bahwasanya ulama hadis itu juga pedagang. Ya, ulama hadis itu dahulu juga sebagian mereka berprofesi sebagai pedagang. Dan bahkan di sini dia pedagang kain. Ya, pedagang kain. Kunna nabi'ul baz. Ya. Kami adalah pedagang kain. Fi dari Suwaid bin Muqarrin. Ketika itu kami menjual di rumah Suwaid bin Muqarrin yang tadi, sahabat tadi radhiyallahu an. Ya. Akhi An-Nu'mani bin Muqarrin. Suwaid ini saudara dari Nu'man. Jadi Suwaid ini punya saudara, dan tadi dia mengatakan ada 7 orang. Ya. Di sini salah satu yang dari mereka adalah Nu'man ibn Muqarrin. Fa kharajat jariyatun, ketika kami menjajakan atau menjual kain kami di rumahnya, itu yang pertama yang saya pahami. Kemudian yang kedua, kemungkinan mereka menyewa rumah Suwaid ibn Muqarrin sebagai tempat jualan. Itu yang kedua. Yang pertama, mereka menjajakan atau menjual dagangan mereka dari rumah ke rumah, atau kemungkinan mereka menyewa rumah Suwaid ibn Muqarrin sebagai tempat berjualan. Keluarlah fakharajat jariyah, keluar seorang budak wanita dari rumah Suwaid. Faqalat li rajulin minna kalimah. Budak wanita ini ya mengeluarkan kata-kata kepada salah seorang dari kami, kata Hilal ibn Yasar. Kata-kata itu membuat ya teman saya itu marah. Kata-kata budak ini membuat teman saya marah. Falaqamaha, maka teman saya itu pun memukul dia, memukul budak wanita tersebut. Faghadiba Suwaidun, maka Suwaid pun marah dengan tindakan temannya Hilal ibn Yasaf yang ringan tangan tadi, dan menampar budak wanita Hilal ibn Suwaid ibn Muqarrin. Lalu diceritakan selanjutnya oleh Imam Muslim hadis tadi bahwasanya kami dahulu pernah juga melakukan hal yang sama. Ketika itu kami tidak punya budak wanita kecuali 1 orang, dan Nabi SAW perintahkan kami untuk memerdekakannya, dan kami katakan kami tidak punya yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, pergunakanlah dia sebagai budak, nanti kalau kalian tidak merasa butuh lagi kepadanya, bebaskan. Ya, bebaskan. Ini kisah yang sama, tetapi ceritanya berbeda. Penyebab munculnya hadis ini berbeda, yaitu kasus perdagangan yang tadi seorang kakek-kakek tua. Kemudian mungkin bisa disatukan antara hadis sebelum ini dengan yang sekarang, mungkin itu juga satu kejadian. Ya, kawannya Hilal bin Yusuf ini orangnya sudah tua, ya, dan dia pedagang kain. Bisa digabungkan. Yang penting hadisnya tetap sama, yaitu Nabi SAW menganjurkan untuk memerdekakan budak bila mana disakiti oleh pemiliknya. Hadis berikutnya 4235. Masih hadis Suwaid. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdul Warith ibnu Abdul Samad qala haddatsani abi qala haddatsana Syu'bah qala li Muhammad ibn al-Munkadir masmuk. Ini cerita dari Syu'bah ibnu al-Hajjaj al-Wasiti. Ya. Syu'bah ibnu al-Hajjaj ini seorang ulama besar ilmu hadis. Ya. Terkenal kepakarannya, kelebihannya dalam ilmu hadis dan ilmu ilalil hadis, kemudian ilmu ruwatil hadis, ya, pemeriksa perawi-perawi hadis, peneliti perawi-perawi hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Kufi. Berkata kepada saya, kata Syu'bah, Muhammad ibn al-Munkadir, gurunya, masmuk, mungkin pertama kali berjumpa. Ya, biasanya ulama-ulama hadis itu kan mengembara untuk mencari-cari guru-guru hadis. Ketika berjumpa pertama, tentu ada perkenalan. Ya. Makanya Muhammad ibn al-Munkadir bertanya kepada Syu'bah, namamu siapa? Ya. Masmuka, namamu siapa? Qultu Syu'bah. Kata saya, Syu'bah. Faqala Muhammad, kata gurunya tadi, haddathani Abu Syu'bah al-Iraqi. Jadi dia menyampaikan hadis disesuaikan dengan nama muridnya. Ya. Namanya Syu'bah, kemudian yang mengatakan, iya, saya pernah mendapatkan hadis dari seseorang yang bergelar Abu Syu'bah. Jadi Luar biasa memang hafalan para ulama dahulu. Dengan menyebut satu nama, dia bisa hafal, mengingat, menyebutkan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan nama itu. Yes. Ketika Syu'bah menyebutkan namanya Syu'bah, seketika itu pula Muhammad Ibn Munkadir mengatakan, oh iyalah, karena ini muridnya menginginkan hadis darinya, maka dia sampaikan hadis. Sesungguhnya Abu Syu'bah, tetapi bukan Syu'bah ini, bukan ayah Syu'bah ini, tetapi karena ada kata Syu'bahnya yang sama, maka dia disebutkan. Saya menyampaikan kepada saya Abu Syu'bah Al-Iraqi An Suwaid bin Muqarrin, itu yang tadi ayahnya Muawiyah radhiyallahu an, anna jariyatan lahu latamaha insanun, bahwa seorang budak wanitanya dipukul oleh seseorang. Faqala lahu Suwaid, maka Suwaid berkata kepadanya, ama alimta anna surata muharramah. Ini tambahan, tidak ada pada riwayat-riwayat sebelumnya. Ada riwayat, salah satu riwayat tadi, ketika kakek tua tadi yang memukul, kata Suwaid, apakah kamu tidak punya atau tidak mendapatkan tempat untuk dipukul kecuali wajah? Itu yang tadi. Ini menunjukkan bahwasanya wajah ini harus dijauhi kalau seandainya seseorang itu tetap hendak memukul istri, anak-anak, murid. Ini yang harus dipelihara, dan jangan sampai ada pukulan mengenai tempat tersebut. Makanya Suwaid mengatakan, kamu tidak punya tempat untuk dipukul kecuali wajahnya, karena memang enak, dia lembut, lunak, kemudian dia memang langsung ada ya. Kemudian kita pun memukulnya dengan mudah, menempeleng dan menamparnya, dan itu sakitnya luar biasa ya. Dan dia merusak ya. Merusak. Makanya di hadis itu ada yang sekarang ini lain lagi. Kata Suwaid kepada orang tadi, ama alimta anna surata muharrama. Surah itu maksudnya wajah. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya wajah itu haram untuk disakiti? Ya. Faqal laqad ra'aituni, kemudian Suwaid mulai bercerita memberikan dalil hadis, yaitu kejadian yang terjadi pada dia dan saudara-saudaranya. Itu yang tadi, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u ikhwatin li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana khadimun ghairu wahidin fa amada ahaduna falatamahu fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu. Ini sama dengan riwayat yang sebelumnya. Jadi kisah awalnya atau ada tambahannya, yaitu tidakkah kamu tahu bahwasanya wajah itu haram, maksudnya disakiti, dipukul ya. Ini tambahan di riwayat yang sekarang. Lanjutkan 4236. Imam Muslim mengatakan, wahaddatsanahu Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin al-Muthanna an Wahb bin Jarir qala akhbarana Syu'bah qala qala li Muhammad bin al-Munkadir. Ini sama dengan riwayat yang tadi, masmuka fa dzakara bi mithli hadis Abd as-Samad, sama dengan hadis yang tadi. 4237. Nah, ini hadis yang lain, bukan lagi hadis Suwaid, tetapi ini hadis Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari. Ini yang kemarin kita ingatkan bahwasanya terkadang Imam Muslim menyebutkan nama lengkap, terkadang ringkasannya ya, haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari. Sementara dalam sebagian riwayat dia mengatakan, menyebutkan namanya Fudail bin Ali kalau tidak salah saya ya. Kita lihat hadis yang pertama di bawah bab ini, Fudail bin Husain ya. Fudail bin Husain yang dapat, sama Husain anaknya Ali ya. Ya. Fudail bin Husain Al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid yani Ibn Ziyad qala haddatsana Al-A'mash ya an Ibrahim At-Taimi. Al-A'mash gelar, dan A'mash ini artinya apa, rabun ya. Rabun itu di bawah buta, sementara a'ma buta, al-a'mas rabun. Jadi boleh menggelari seseorang dengan keadaannya kalau diketahui dia menyukai gelar tersebut, seperti a'mas ini masyhur dia itu, dan bahkan sulit untuk diketahui namanya, bahkan Kalau tidak dihafal, maka orang jarang mengetahui namanya. Namanya Sulaiman bin Mihram. Ya. Sulaiman bin Mihram. Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi qala qala Abu Mas'ud Abu Mas'udin Al-Badri. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Badri. Kata Abu Mas'ud bercerita radhiyallahu anhu, kuntu adribu li gulaman bis sauti. Pernah, kata Abu Mas'ud, saya memukuli budak saya dengan cambuk. Ini menunjukkan, maaf, para sahabat Nabi itu juga manusia biasa, ya, bisa marah, ya, bisa emosi, ya. Saya pernah memukuli budak saya, kata Abu Mas'ud bercerita, dengan cambuk. Saat saya pukuli, fasami'tu sautan min khalfi. Tiba-tiba saya mendengar ada suara dari belakang saya, maksudnya dari belakang, dari arah belakang. Suara itu bunyinya, i'lam Aba Mas'udin. Ya, ketahuilah Abu Mas'ud. Ini peringatan, himbauan. Ketahuilah Abu Mas'ud. Terdengar oleh dia, tapi sayup-sayup. Ya. Karena emosi, karena sedang sibuk mukuli budak, sehingga kata-kata orang di belakangnya dia terdengar sayup-sayup saja. Walaupun mungkin jelas, tetapi bagi dalam kondisi seperti itu dia tidak terlalu mendengar. Falam afham as-saut min al-ghadab. Saya tidak terlalu memahami suara itu karena emosi. Ya. Qal falamma dana minni. Suara itu semakin lama mendekat dan tatkala dia sudah dekat denganku, kata Abu Mas'ud, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul. Ternyata kata-kata yang sayup-sayup saya dengar tadi adalah i'lam Aba Mas'udin, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, qala, ketika diulang-ulang ketahuilah, ketahuilah Abu Mas'ud, maka saya pun mencampakkan cambuk tadi. Fa'alqaitu sawta min yadi. Maka saya lemparkan karena merasa malu, sungkan, juga merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut di hadapan Nabi, dan Nabi berkali-kali mengingatkan tetapi saya juga tidak menyadari. Lalu Nabi SAW dengan jelas sekali mengatakan terakhir kepada Abu Mas'ud, i'lam Aba Mas'udin, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alaika. Sesungguhnya, ini kemarin sudah kita ingatkan, kita sampaikan, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu, lebih mampu untuk melakukan kepadamu, minka ala hadal gulam, dari apa yang kamu lakukan kepada gulam ini. Kamu hanya bisa mencambuk saja, tetapi nanti Allah dengan akibat perbuatanmu akan lebih dari itu melakukannya kepadamu sebagai balasan. Ancaman dari Nabi, karena kezaliman itu zulumatun yaumul qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat, akan tidak mendapatkan hukuman yang berat. Kamu hanya sekadar hanya mencabuk dan hanya beberapa kali cambukan saja, dan kamu mungkin letih, tetapi nanti Allah Maha Kuasa untuk mencambukmu selama-lamanya atau dalam waktu yang sangat lama. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi, i'lam annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang lebih daripada apa yang kamu lakukan kepada budak ini. Ya. Qal, kata Abu Mas'ud melanjutkan ceritanya, faqultu, ya, saya berkata, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Semenjak kejadian itu saya tidak lagi memukul budak saya selama-lamanya. Bayangkan, melihat bagaimana mereka benar-benar menerapkan peringatan-peringatan dan larangan-larangan, berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Nabi SAW. Semenjak itu saya tidak lagi memukul, walau sebesar apapun kesalahan budak saya, saya tidak lagi melayangkan tangan untuk memukulnya. Luar biasa, radhiyallahu ta'ala. Kejadian itu membuat dia mengambil pelajaran yang sangat penting, dan dia tidak lagi menyakiti, karena menyakiti orang di dunia adalah kesakitan-kesakitan yang berkali-kali lipat di akhirat kelak sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa beberapa hadis yang mungkin berkenaan juga dengan hadis Abu Mas'ud ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.